Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala rasulil amin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita dari membacakan risalah Nawaqidul Islam yang disyarah ataupun dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengakhiri insyaallah ya pembatal keislaman yang ke-1. Ya. Nah. Baik, pada pertemuan yang lalu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tatkala menyebutkan bahwasanya pembatal keislaman yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillah taala, ya kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah taala, beliau bawakan dalilnya kenapa syirik menjadi dosa ataupun dosa yang sampai pada tingkatan membatalkan keislaman. Di antara sisi pendalilannya adalah itu bagaimana Allah firmankan di surah An-Nisa ayat ke-48, katakan innallaha la yusyrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ya dosa kesyirikan ini, di antara hujahnya. Ya, barakallahu kunna. Kemudian juga ya Imam Muhammad rahimahullahu taala di antara sisi pendalilan kenapa kesyirikan itu menjadi ya pembatal keislaman yang terbesar ataupun yang utama, barakallahu fikum, kenapa itu mengertinya kesyirikan tersebut, ya sisi pendalilan berikut suratul Maidah ayat ke-72, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala kan innahu may yushrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala haramkan atas surga ya wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya yaitu neraka. Ya. Kemudian apa? Orang-orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan, ya, tidak memiliki penolong. Tidak akan ada yang menolong. Dengan kata lain apa? Orang yang melakukan kesyirikan akan kekal di selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mampu menolongnya. Enggak ada yang mampu memberikan syaratnya, walaupun mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk boleh memberi syafaat. Tapi apabila dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bermanfaat baginya, barakallahu fikum. Nah, kita mendengarkan dua dalil ini saja yaitu sudah ya seharusnya menjadikan ya waspada terhadap diri kita, waspada terhadap keluarga kita, waspada terhadap barakallahu fikum anak istri kita, ya, keluarga besar kita, ya, barakallahu fikum, demikian pula tetangga kita, masyarakat kita, tentang begitu bahayanya dosa kesyirikan ini, barakallahu fikum. Nah, ya, dan terus tidak bosan-bosan kami ingatkan, barakallahu fikum, yang namanya kesyirikan bukan yang keumuman difahami oleh ya barakallahu muslimin wal muslimnya, syirik itu yang orang-orang kafir yang bukan Islam. Itu memang jelas, itu orang-orang kafir, jelas itu tidak ada khilaf. Maksudnya tidak diragukan lagi. La syak bahwasanya mereka itu kufar. Namun yang mengerikan orang seorang yang batal keislaman ya, bisa murtad. Ya, barakallahu. Walaupun dia anak muslim, tapi amalannya apa? amalannya yang dilakukan sehari-hari adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Ya, barakallahu fikum. Tapi apabila ada amal ibadah-ibadah luar ritual kesyirikan yang dilakukan, barakallahu fikum, maka ini mengerimani wa ada di antara yang melakukan kesyirikan tersebut, nasihati terus, terus nasihati. Jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan dia bebas dalam keadaan kesyirikan tersebut. Ya, tentunya hati dengan cara yang baik. Ya, barakallahu fikum, berikan pemahaman-pemahaman sebagaimana telah kita dengarkan bersama bagaimana ya, Syekh Shalih Fauzan memberikan sebuah pemahaman yang Masya Allah sesuai dengan ya, akal keumuman manusia. Tatkala barakallahu fikum seseorang melakukan penyembelihan kepada Subhanahu wa taala ya dengan bahwasanya ya makhluk yang disembelih untuknya itu akan ya alaikum akan lebih dekat dengan dia ya maka bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala ya Allah itu yang menciptakan makhluk yang engkau apa persembahkan sesembelihanmu itu dan juga menolongmu berikan rezeki itu Allah kenapa enggak langsung kepada Allah Allah yang lebih berhak untuk dipersembahkan ya segala macam peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ini kan sesuai dengan apa dengan logika dengan akal sehat ya barakallahu fikum kok nyari Allah padahal ingat dia, rububiyah itu difahami oleh manusia. Manusia yang masih memiliki fitrah, Allah yang memberikan rizki, dia faham sefaham-fahamnya. Allah yang menghidupkannya, mematikan bukan segala macam pepohonan. Ya, yang menyuburkan pertaniannya. Yang memberikan rizki melalui hasil apa? Ya, misalnya dia seorang nelayan, hasil ikan, tangkapan ikannya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, dia faham itu Allah yang mengatur semuanya. Ya, dia faham Allah yang memberikan rizki. Tapi kok dia enggak faham kok fitrahnya ini ditutup dengan apa? Dengan ritual ibadah. Kalau dia mengatakan, saya kan sudah sholat Pak Ustaz. Kalau ini beda lagi. Saya sholat, saya beribadah sama Allah. Ya, Allah katakan, la tusyriku billahi syai'a. Jangan engkau jadikan serikat kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu apapun. Itu Allah yang katakan. Cukup ibadah sama Allah. Tidak perlu engkau angkat makhluk-makhluk Allah itu untuk engkau ibadahi sebagaimana engkau beribadah kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, enggak usah engkau persulit agama ini. Ya. Enggak usah engkau persulit agama ini. Agama ini sudah mudah, indah, nyaman, tentram. Ya, barakallahu fikum. Tidak perlu dipersulit, dipersusah. Ya barakallahu padahal kalau dia berdoa meminta kepada Allah sudah cukup tidak perlu dia meminta kepada selain Allah kalau dia ingin memberikan rasa syukur ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa rasa syukur itu diungkapkan dengan lisan ya alhamdulillah dengan hati diyakini bahwasanya ini betul-betul datang dari Allah dan dengan anggota badan ibadah beramal saleh itu kesyukuran yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini Ustaz ada rezeki lebih. Ya bersedekah, berinfak. Bukan membelikan sesajen, diberikan kepada selain Allah. Bukan membeli hewan ternak untuk disembelih kepada selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Maka inilah penyakit yang ada di sekitar kita, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita dan kaum muslimin wal muslimat dari bahayanya kesyirikan ini. Amin. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum ya. Sekarang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala akan menyebutkan contoh kesyirikan yang terjadi ya. Tentunya ketika beliau sampaikan ini terjadi di zaman beliau dan tentunya ini juga ada di zaman kita. Ya, barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala wa minhu dan di antara bentuk kesyirikan itu adalah ya. Adzabhu li ghairillah. Ya, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yadhba'u lil jinn aw lil qabr. Ya, seperti orang yang menyembelih kepada jin ataupun untuk jin, ya, sesembelihan itu dia persembahkan untuk jin atau untuk kuburan, yakni penghuni yang ada dalam kubur tersebut. Ya, ini terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sehingga beliau ungkapkan contohnya langsung. Ya, barakallahu fiikum. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Subhanallah. Ya. Di zaman kita juga tidak kalah, ya, banyaknya ritual-ritual seperti ini yang sudah dijadikan sebagai budaya, adat istiadat, ya, barakallahu fiikum, dari leluhur. Ya, ini ada di sekitar kita. Maka penting untuk kita sampaikan, ya, beberapa contoh, ya, ritual-ritual kesyirikan yang ada di sekitar kita, barakallahu fiikum. Ingin membuktikan bahwasanya kita bukan hanya omong kosong ini. Ya, maaf. Ya, kalau ada mengatakan mana ada itu orang menyembelih kepada selain Allah. Ya, mari kita buktikan dengan beberapa informasi-informasi, fakta, data dan fakta yang sempat viral. Ya, barakallahu fiikum. Nah, di antaranya ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Terjadi di Gunung Gelis, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Ya. Nah, ini ada ritual, ya, yang, ya, dia menyembelih seekor kambing, lalu kambing, kepala kambingnya itu ditanam di gunung tersebut. Ya. Nah, tujuannya apa? Persembahan untuk leluhur. Ya, dagingnya dibagi-bagikan ke warga. Ya, tapi kan ini sudah melakukan penyembelihan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuannya ini menghormati para leluhur. Ya, barakallahu fikum. Ini terjadi. Ya. Kemudian ritual labuhan. Ya. Labuhan, ya. Ini terjadi, barakallahu fikum. Nah, ini banyak sebenarnya terjadi. Salah satu contohnya ritual labuhan ini menyembelih seekor kerbau di puncak Gunung Merapi. Ya, di sini Jogja. Ya. Ya, di puncak Gunung Merapi. Ya, barakallahu fikum. Biasanya dilakukan di awal bulan Muharram atau di akhir bulan barakallahu fikum Rajab. Nah, ya. Yang katanya penyembelihan tersebut, ya, seekor kerbau tersebut, ya, disembelih, dipersembahkan untuk yang dikenal dengan Kiai Sapu Jagat. Ya. Kiai Sapu Jagat ini jin. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini terjadi di Gunung Merapi. Ya. Di puncak, ritualnya dilakukan di puncak Gunung Merapi. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian, ya, terjadi pula di Cilacap. Ya, yaitu persembahan kepala kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Ya, barakallahu fikum. Ini ma'ruf. Ya, bahkan di beberapa tempat, ya, yang dia berada di pantai selatan, ya, melakukan sesembahan sembelih kerbau, kepalanya dilarung ke laut. Ya, barakallahu fikum. Ya, tujuannya agar tidak terjadi jadi musibah, ya, barakallahu fikum, ataupun nanti para nelayan tidak diganggu, ya, ataupun para nelayan mendapatkan hasil ikan yang masya Allah, ya, barakallahu fikum, itu. Nah, ya, kemudian, ya, terjadi pula, ya, ritual larung saji juga, ya, yang dipersembahkan adalah seekor kambing ataupun kepalanya, ya, barakallahu fikum. Nah, sebenarnya dia faham. Tak mungkinlah saya berikan kambing utuh, ya. Siapa yang makan? Sebenarnya akalnya faham. Cuman dijadikan ritual kepalanya saja. Yang penting syarat. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ini terjadi di Banyumas. Di Sungai Serayu. Ya. Nah, ritual. Bahkan dijadikan festival. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Jadi menyembelih, ya, barakallahu fikum, seekor kambing, lalu kepalanya dilarung ke sungai tersebut. Apa tujuannya? Agar mendapatkan keberkahan. Ya, barakallahu fikum. Nah, agar apa? agar mendapatkan barakallahu fikum na'am keselamatan dan menjaga ya ajaran leluhur. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian terjadi pula ya, di Kulon Progo. Nah, ini ma'ruf ini. Pembuatan bandara. Ya, itu sebelum bandara baru itu di Kulon Progo dibuat, ya, jadi ada ritual ya penyembelihan kerbau, kepalanya ditanam di titik di mana akan dibangun bandara. Ya, barakallahu fikum. Nah, apa tujuannya? Agar sukses, agar kokoh dan segala macamnya. Dan ini juga ma'ruf ini ya, orang biasanya orang-orang yang proyek ya bangun jembatan, bangun barakallahu fikum tempat-tempat ya pembangunan gitu ya, biasanya melakukan hal seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ima dari proyeknya, ima dari warga sekitar yang menganjurkan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kaifani fidir rahimakumullah terjadi di sekitar kita barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Jadi ini ya, dan beberapa barakallahu fikum yang banyak juga ya, yang enggak bisa mungkin kita sebutkan satu-satu, dan ini sempat ya mencuat ya barakallahu berita ini ya barakallahu. Artinya apa? Ini yang terdengar. Belum lagi yang tidak terdengar. Mungkin ada di daerah-daerah antum, di tempat-tempat antum. Ya barakallahu fikum. Naam, ritual-ritual seperti ini barakallahu. Maksudnya apa? Ya. Peristiwa seperti ini itu ada di sekitar kita. Ya. Tidak boleh kita menutup mata akan peristiwa seperti ini. Ya. Wajib bagi kita untuk apa? Menasehati. Ya, barakallahu fikum. Ya, naam. Menasehati, tugas kita menasehati, bukan apa? Bukan menggeruduk, ya bukan apa? Razia, merazia, ya bukan itu tugas kita. Sekali tugas kita menasehati, ya kenapa Bapak melakukan ritual ini? Kalau Bapak ingin keselamatan, ya minta sama Allah, ya. Nah, ya kalau Bapak ingin syukuran, ya berikan, ya berinfak untuk masjid misalnya, untuk anak yatim, memberi makan anak yatim. Kalau Bapak ingin menyembelih berkurban, berkurbankah? Ya. Misalnya enggak mesti nunggu Idul Adha, dia ingin apa? Buat syukuran berkurban, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Undang saudara-saudara Bapak. Undang anak-anak yatim. Ya, barakallahu fikum. Ya, berikan makanan ke tetangga. Ini bagian ibadah. Ini juga justru ini yang masuk dalam amalan saleh. Ya, barakallahu fikum. Ya, baru sampaikan dalil ya, karena di ayat ini, ayat itu, ini hadis ya, Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, barakallahu fikum, pahamkan dia ya, kalau orang yang sudah senang dengan dalil, pahamkan dari sisi dalilnya dulu. Kalau orang yang enggak ngerti dalil, maka pahamkan dengan akal sehatnya, buka kembali akal sehatnya, buka kembali fitrahnya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini ritual-ritual yang sempat heboh ya di zamannya ya, semoga pada hari ini ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mulai berkurang antusias warga untuk apa melakukan ritual-ritual seperti ini ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib ya, jadi itu ya. Nah ya, jadi sekali lagi bahwasanya ritual-ritual seperti ini ada ya di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, sehingga kita sekali lagi harus sabar, berilmu, berbekal ilmu untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan tauhid, untuk menyampaikan sunnah kepada masyarakat, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita akan baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala Syekh hafizahullah taala, "Asy-Syekh rahimahullah dzakara hadzal mithal li'annahu waqi'un." Ya. Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh ini. Maksudnya contoh tadi. Menyembeli kepada selain Allah. Seperti menyembeli kepada jin dan kepada kuburan. Barakallahu fikum. Ya. Syekh menyebutkan contoh ini. Li'annahu waqi'un. Karena sesungguhnya ini terjadi. Bukan di karang-karang. Oh, ini zaman Rasul. Zaman sekarang sudah enggak ada. Sehingga ayat ini maksudnya cerita di zaman Rasul dulu. Ya, barakallahu fikum. Nah, sudah di zaman sekarang. Kita buktikan dengan peristiwa-peristiwa tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa yatasahalu an-nasu fi, dan manusia bermudah-mudahan ya dalam melakukannya. Ya, wa yadhbahuna li ghairillah, mereka menyembelih kepada selain Allah. Ya, wa yadhbahuna lil jin, mereka menyembelih kepada jin. Ya, barakallahu fikum. Apa tujuannya? Ittiqaan li syarrihim, dalam rangka berlindung ya barakallahu fikum dari keburukan mereka. Ya. Kadang ada orang yang apa? Takut dengan pohon angker. Ya, jadi ya dibuatlah sebuah ritual agar pohon ini enggak ganggu. Takut gunung berapi meledak, meletus. Ya, jadi buatlah ritual ini agar gunung berapi tidak marah, tidak meletus. Demikian pula tsunami. Ya, buatlah sebuah ritual agar apa? Agar mereka tidak marah, para penghuni laut tersebut tidak marah, dan segala macamnya. Pada siapa yang melakukan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Justru engkau mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal engkau tahu Allah yang menggerakkan semua makhluk-makhluknya. Tapi engkau justru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi itu di antara tujuan mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, wayadhbahuna lahum, dan mereka menyembelih. Ya, nah untuk mereka, ya, sesembahan-sesembahan ini, ya, min ajli, ya, dalam rangka, kalau tadi dalam rangka berlindung dari barakallahu fikum kejelekan ataupun keburukan mereka. Sekarang apa? Min ajli ilaji wa syifa, dalam rangka pengobatan dan kesembuhan. Ada juga yang seperti ini. Ya, memberikan sesembahan, ya barakallahu fikum, untuk kesembuhan. Contoh, misalnya datang ke dukun, dukun kasih syarat, Pak dukun, ya. Sekarang kalau istilah dukun mungkin agak asing ya. Ini istilahnya Pak Ustaz. Tapi pakai, masya Allah, pakai sorban, pakai jubah, ya. Tapi dukun sebenarnya, ya. Cuman ya berkamuflase. Jadi yang dibaca itu ayat-ayat. Padahal nggak tahu, nggak ada sunnahnya, nggak ada itu ayat. Maksudnya ayat itu benar, ayat Al-Quran benar, tapi tidak ada ya barakallahu fikum untuk ritual seperti itu. Ya, dia persyaratkan besok bawa ayam hitam, ya 2 ekor, ya, ya barakallahu. Nah, bawa di sini, kita engkau sembelih di sini, ambil darahnya, ya barakallahu fikum. Nah, ya agar darah ini nanti bisa menyembuhkan penyakitmu, ya barakallahu fikum. Nah, baca ritual-ritual ini. Ya, jadi ya, pasti sembelih bukan baca bismillah. Baca ritual-ritual. Ini kan isyarat ya, persembahan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi dia sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikuasai pikirannya oleh dukun tersebut. Walaupun yang dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi selama itu ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka barakallahu fikum. Nah, ini sebuah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yatasahalun nasu fi hadza. Ya. Manusia bermudah-mudahan dalam perkara ini. Wa huwa katsirul wuqu'i ma 'annahu syirkul akbar. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Manusia bermudah-mudahan ya dalam perkara ini ya, dan hal tersebut banyak terjadi. Ma'ana syirku akbar. Ya, padahal perbuatan tersebut adalah syirik besar. Ya, barakallahu fikum. Yukhriju minal millah, yang bisa mengeluarkan dari Islam, dari agama Islam. Ya. Barakallahu fikum. Wa ma huwa sahlun, dan perbuatan tersebut bukan perbuatan yang ringan. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, apabila seorang diberi pilihan, ya. Nah, kalau diberi pilihan, barakallahu fikum, agar kamu dijaga kesehatanmu, agar rezekimu bertambah, ya. Engkau bunuh ya si fulan. Ya. Nah, itu syarat. Atau engkau sembelih ya sapi untuk ya kiai fulan. Mana yang dipilih? Pasti akan memilih barakallahu fiik. Ah, saya sembelih saja, sembelih sapi untuk kiai fulan, daripada masa saya harus bunuh orang. Ya. Ini seolah-olah ritual ini adalah ritual yang paling mudah, ringan. Enggak ada beban. Nah, itu maksudnya. Enggak ada beban untuk dilakukan. Ya, mudah. Jadi ketika didoktrin untuk beramal seperti ini, maka dia akan ya larut. Oh iya. Mudah untuk dia karena dia enggak mengganggu orang lain. Ya, enggak mengusik orang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini maksudnya. Ya, dan manusia bermudah-mudahan untuk perkara ini. Inginnya instan. Ya, instan biar dapat cepat dapat naik jabatan, cepat dapat barakallahu fikum, ya. Apa usahanya, niaganya, ya, laris manis, ya, barakallahu fikum, ya. Tidak mau belajar. Tidak mau menekuni agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Yaqulu lahu syaitan. Nah, syaitan mengatakan kepada kami. Ya, kalau itu. Jadi ada permainan syaitan juga. Ya, jadi bukan hanya hawa nafsu saja. Hawa ini biasa ya, kalau ada bisikan syaitan, terkadang ada sedikit pertentangan dengan fitrah. Dengan akal. Tapi kalau sudah ya, didukung oleh syaitan, dimanipulasi oleh syaitan, digoda oleh syaitan, maka akan dengan fitrah tersebut dan mengikuti ajakan syaitan. Apa di antara syaitan yang diibaratkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kata beliau hafizahullah, idba kharufan, sembelihlah seekor domba jantan. Ya, idba dajajan, sembelihlah seekor ayam. Ya, hanya itu mudah. Ya, barakallahu fikum. Engkau tidak perlu barakallahu fikum na'am ya membunuh orang. Engkau tidak perlu milik orang lain. Barakallahu fikum, engkau tampok orang lain. Ini mudah. Engkau tinggal beli domba ataupun kambing ataupun engkau beli ayam saja yang murah-murah. Sembelih. Ya, barakallahu fikum. Sembelih. Nah, ini ya barakallahu fikum. Nah, walakin kata Syekh, walakin la yanzuru ila al-syirk. Naam. Walakin la yanzuru ila al-syirk. Akan tetapi ia tidak melihat pada kesyirikan yang ada padanya. Dia lakukan enggak kifiku mengganggu, tidak meraih mudah usaha sendiri. Barakallahu fikum. Ya, naam. Tapi dia tidak melihat ada nilai-nilai unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, barakallahu fiik. Itu tidak diperhatikan. Ya, barak. Alladzi dzabaha dzubaban dakhala an-nar. Nih. Ya, maka orang yang menjembelih seekor lalat saja, kalau tadi enggak usah bicara ayam lah, enggak usah bicara kambing lah, apalagi kerbau. Ya, seorang yang menjembelih seekor lalat saja, lalat kan mengganggu ya. Lalat itu mengganggu. Kita tidak suka, benci kepada lalat itu. Ya. Kalau dia tangkap itu lalat, kemudian dia potong lehernya, katakan ini untuk ya kiai fulan. Ya, barakallahu fikum. Kita sembelih untuk kiai fulan. Apa kata Syekh Shalih fulan? Dakhalan nar. Dia masuk dalam neraka. Dia melakukan kesyirikan. Seekor lalat saja yang dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kesyirikan yang bisa membuat dia keluar daripada agama Islam dan kekal di dalam neraka khalidina fiha abada. Ya, kalau dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seekor lalat. Ya, tidak usah ayam, tidak usah kambing. Lalat saja apabila disembelih untuk selain Allah, maka barakallahu fikum, ya, dia telah melakukan kesyirikan, barakallahu fikum. Laisa an-nazaru ila al-madbuhi bukanlah yang dilihat itu apa yang disembelih. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi tolak ukurnya bukan objeknya, bukan kambingnya, bukan sapinya, bukan ayamnya, bahkan bukan lalatnya, bukan itu. Ya, yang dilihat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Wa innaman nazaru ila al-aqidah. Hanya saja yang harus dilihat, ya, apabila seorang melakukan suatu perbuatan, contohnya dari sesembelihan tadi, yang dilihat adalah akidahnya, keyakinannya. Apa yang dia yakini ini untuk menyembelih ini? Bahkan seekor lalat pun, apa yang dia yakini ketika dia menyembelih seekor lalat itu? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, an-nadru ila niyatil qalb. Ya, yang dilihat adalah apa? Niat di dalam hati. Apa tujuannya? Apa niatnya? Ya. Ini Syekh sedang mengajarkan kita faedah-faedah agar kita tidak terjerat dengan kesyirikan. Tatkala kita melakukan penyembelihan, ya, apa yang kita yakini dengan sesembelihan tadi? Ya, barakallahu fikum. Ya, walaupun dilakukan dalam Idul Kurban. Idul Kurban kan hari penyembelihan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dia baca bismillah, tapi keyakinannya bismillah ini hanya di lisan saja, tapi dia meyakini itu ku persembahkan barakallahu untuk leluhurku agar leluhurku mampu menjaga keturunanku. Ya. Tetap terjaga, tetap sehat, tidak diganggu oleh jin dan syaitan. Ya, disebabkan karena penjaga leluhurku bismillah. Ya. Keyakinannya walaupun lisannya berucap bismillah, tapi keyakinannya sudah menyimpang. Ya, barakallahu fikum. Dia bukan minta kepada Allah. Ya, walaupun dia mengucapkan bismillah, ya, dengan nama Allah, tapi keyakinan akidahnya menyimpang. Barakallahu fikum. Dan niatnya juga dalam hati rusak. Ya, niatnya karena agar leluhurnya nanti, ya, aku persembahkan sembelihan ini untuk para leluhurku agar leluhurku menjaga keturunan-keturunannya termasuk aku dan keturunanku nanti. Ya, barakallahu fikum. Kemudian an-nadru ila adamil mubalati bisyirk. Ya. Nah. Ya. Yang dilihat adalah ya, adanya syirikan tidak. Ya. Barakallahu fikum. Ataupun ya, kalau kita terjemahkan secara literal, ya barakallahu fikum, ya, yang dilihat itu ya, barakallahu fikum, tidak memperhatikan nilai kesyirikannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, maksudnya apa? Jangan cuek dengan nilai perhatian. Perhatikan dulu. Ya. Jangan tinggalkan untuk tidak memperhatikan ada unsur kesyirikan atau tidak di dalam perbuatan ini. Itu harus dicek, harus diperhatikan. Ya, dalam ritual tersebut. Ya, barakallahu fikum. Laisan nadharu ila qimatil madhbuhi. Ya. Bukanlah yang dilihat, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, harga sesuatu yang disembelih. Jadi bukan objeknya. Oh, saya menyembelih seekor kerbau. Ya barakallahu fah, ini syirik ini. Bukan itu, bukan objeknya, tapi ritualnya, keyakinannya, akidahnya, niatnya. Ya barakallahu, tata caranya. Ya barakallahu fikum, itu yang harus diperhatikan barakallahu fikum. فَالَّذِي ذَبَحَ ذُبَابًا دَخَلَ النَّارِ. Maka orang yang menyembelih, ya, seekor lalat saja yang ditujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, دَخَلَ النَّارِ, dia masuk neraka. Ya. النَّاسِ هَذَا, manusia berkemudahan dalam perkara ini, أَجْلِ يَبْحَجَتَهُ, tujuannya apa? Mereka bermudah-mudahan sehingga apa? Gak mau mikir lagi, karena mudah. Dia gak mau melihat lagi. Ini benar gak ya ritual ini? Ya, bayangkan sudah turun temurun, ya, dari leluhur, ya, barakallahu fikum. Bahkan sudah jadikan adat istiadat. Gak mau mikir sedikit pun. Ini benar gak ritual ini? Gak pernah mau koreksi. Kenapa? Karena mudah. Gak mengganggu orang lain, bahkan menyenangkan orang lain. Ya, orang lain, apalagi dibuat acara festival. Kan senang orang ada acaranya, ada kegiatan. Ya, barakallahu fikum. Makan-makan. Ya. Nah, mudah. Ya. Sehingga manusia bermudah-mudahan dengan ritual ini. Tidak mau berpikir ini benar gak ritualnya. Ya, ini apa yang diyakini dari Torah ini? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Apa tujuan selain tadi mudah? Min ajli ayyaqdiya hajatahu, ya. Tujuan mereka melakukan tersebut ya agar ya makhluk yang dia persembahkan sesembelihan tersebut itu bisa memenuhi kebutuhannya. Ya. Jadi apa? Objek yang diberikan sesembelihan tersebut yaitu jin misalnya, apapun namanya. Ya, apapun istilahnya ataupun kiai, ustaz yang sudah meninggal, ya, barakallahu fikum. Nah, tujuannya ini agar apa? Agar hajatnya, hajat mereka itu terpenuhi. Ya, dengan apa? Dengan cara menyembelih tersebut. Padahal siapa yang memenuhi hajat kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, au yu'allimahu syai'al ghaib. Yaitu makhluk tadi atau tadi mampu memberi kepada kita sesuatu, ya, kayak seperti ramal ataupun sesuatu yang misal kehilangan sepeda motor, ya, barakallahu fikum, datangnya ke dukun nyari tahu gimana posisi sepeda motornya, cara sembelih dulu untuk ya makhluk kasih hilangnya motor kamu itu. Di mana? Siapa yang ngambil di bawah? Ada yang gaib. Yang manusia itu tidak mungkin mengetahuinya kecuali apabila dibantu oleh jin ya yang memiliki sifat syaitaniyah. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena memang syaitan ya, dari kalangan jin itu mencuri dari langit. Ya, kalau hukum. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat cara mereka itu melakukan mencuri berita. Mereka bahu membahu seperti ada pinang gitu ya. Sampai ke langit mereka. Mungkin mereka dengar berita yang ada di langit yang akan turun. Ya, terkadang mereka gagal karena dilempar dengan ya bintang. Ya, barakallahu fikum. Oleh para malaikat, jatuh lagi mereka. Semangat lagi mereka cari. Jatuh berhasil ini minim. Mendingan sebenarnya. Maka jangan heran. Kalau ada peramal yang bisa meramal, yang agar Allah terbukti ramalannya, itu bukan dari dia. Dia itu sudah bekerja sama dengan jin. Ya, kalau abdul peramal ini. Ada riwayat yang berkata demikian. Ya, apalagi di zaman dulu, di zaman para nabi, ilmu sihir itu memang budaya yang berkembang ketika. Ya, barakallahu fikum. Biasa sihir. Ya, barakallahu. Nah, sini ikhwan fillah rahimakumullah, ya, jangan masyaallah terkagum-kagum dengan ramalannya seperti ini seperti itu. Itu semua adalah kerjasama dia dengan syaitan. Ya, barakallahu. Itu perbuatan syirika. Manusia pada asalnya tidak mampu mengetahui perkara itu. Ya, barakallahu fikum. Kecuali apabila diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tahu perkara yang datang. Perkara-perkara yang sudah pernah terjadi. Ya, berdasarkan demikian pula dalam hadis Nabi alaihi wasallam. Nah, kemudian lahu alil maut. Nah ini. Atau maut memberitahu yang hilang. Sudah kita sebutkan di contoh-contoh. Nah. Ya. Nah. Itu memberitahukan perkara yang hilang. Perkara yang tadi kita tidak tahu. Ya. Dikasih tahu. Tapi syarat ada syaratnya. Harus melakukan kesyirikan dulu. Ya. Barakallahu fikum. Au ghairi dhalik minal umuri allati yas'aluhu anha. Atau perkara yang lainnya yang ia meminta kepada makhluk tersebut darinya. Ya, barakallahu fikum. Ingat, apabila kita dipermudah, ya, apabila kita ingin mengucapkan itu pasti akan buat syarat untuk kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi enggak ada yang namanya dukun tahu ilmu gaib. Ustaz itu tahu perkara yang soib itu enggak ada. Kalau dia apa dengan ya. Barakallahu fikum. Fayakhruju ya barakallahu keluar daripada agama karena dia sudah beribadah kepada makhluk tersebut ataupun jin tersebut ataupun syaitan tersebut barakallahu fikum. Sudah murtad keluar daripada agama walaupun salat walaupun puasa tapi prinsip ini dilanggar, satu prinsip ini dilanggar menggugurkan semua ritual ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu ritual ini barakallahu fikum. Wa taddu fi ya yakun adunnuhu sahlun ya dan ia murtad keluar agama disebabkan karena sesuatu perkara yang ia sangka sepele, ia sangka mudah, ia sangka ringan untuk melakukannya. Fal amru khatirun jiddan, maka perkara ini sangatlah berbahaya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Sehingga kenapa kita sering mendengar orang itu alergi dengan pelajaran tauhid? Ya, barakallahu fiikum. Kenapa? Karena kita sedang ingin mencegah manusia untuk perkara-perkara yang sebenarnya buat mereka senang, membuat mereka apa perkara-perkara sepele, mereka anggap itu perkara sepele. Udah, sekarang itu bukan bahas tauhid, sekarang itu lihat ya BBM naik. Ya, barakallahu. Itu yang kita pikirkan. Ya, lihat bagaimana sekarang, ya. Barakallahu fiikum. Naam. Ya. Pemerintah seperti ini, seperti itu. Ya, bar itu yang sudah pikirkan tauhid syirik lah itu terus. Ya, barakallahu fikum. Sudah saatnya pikirkan bagaimana rakyat ini, bagaimana rakyat. Ya, subhanallah. Padahal rezeki itu sudah Allah jamin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini sudah tersebar banyak poster-poster masyaallah. Ya. Nah, tentang rezeki. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang beri rezeki di kata harga bahan pokok murah. Demikian pula Allah akan memberikan rezeki tatkala harga bahan pokok itu mahal, tinggi. Jangan khawatir. Ya, barakallahu fikum. Sudah berapa sering kenaikan BBM terjadi? Mati enggak kita? Kelaparan enggak kita? Ya. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rezeki. Ya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, yang urgent, yang darurat, yang harus kita perhatikan adalah tauhid was sunnah. Ya. Karena apabila ini sudah lurus, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah lurus, ya, dan beramalnya kita sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, insyaallah taala masalah apapun itu di hadapan mata mampu kita hadapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan ini juga kita sudah menyelesaikan ya pembatal keislaman yang pertama. Yaitu apa? Kesyirikan ya dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pembatal yang kedua. Pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله